Barakallahu fikum, kita masih di bab al-asma al-amilah amal al-fi'li. Bab tentang isim-isim yang beramal dengan amalan fi'il. Sakit. Nah, kita masuk yang kedua, ats-tsani. Qala al-mu'allif rahimahullah, ats-tsani ismul fa'il. Kadharibin wa mukrimin. Seperti isim fa'il. Isim fa'il seperti dharib dan mukrim. Dharib ini dari sulasi mujarrad, mukrim dari fokus sulasi, dari rubai, ini sulasi mazid ala rubai. Fa'ingkana makrunan bi'al. Jika isim fa'il itu diiringi dengan alif lam, amila mutlakon, beramal secara mutlak. Ya, tidak ada ketentuan-ketentuan apapun, dia bisa beramal secara mutlak. Nahu, contohnya, hadza dharibu Zaidan. Ini adalah si pemukul Zaid. Amsi, baik itu kemarin, awil an, sekarang, aw gadan, atau besok. Nah, Zaidan dibaca nasab sebagai apa ini ya khana Mbak Sofia? Mafulbe dari Ad-Dharib. Mana fa'ilnya? Apa? Domir mustatir jawazan takdirhu huwa. Jadi ad-dharib itu ada domirnya huwa. Wa in kana mujarradan min al, jika isim fa'il itu dikosongkan dari al, amila bisyartain, dia bisa beramal dengan dua syarat. Kaunhu lil hali awil istiqbal. Syarat yang pertama, isim fa'il itu untuk waktu sekarang atau akan datang. Berarti tidak bisa beramal untuk apa? Madi, lampau. Syarat yang kedua, wa'timaduhu ala nafyin aw istifhamin aw mukhbarin anhu aw mausufin. Kemudian syarat yang kedua harus ada iktimad, sandarannya kepada nafi, idalun nafi atau istifham, atau dia menjadi khobar atau disifati. Contohnya, yang iktimadnya kepada nafi, madaribun Zaidun Amron. Apa artinya, Pak Lukman? Tidaklah yang dipukul Zaid Umar. Yang artikan yang dipukul itu yang mana? Tidaklah Zaid memukul Amr. Nah. Umar. Memukul Umar. Umar wa Amr. Umar. Bedanya apa Umar sama Amr? Kalau Amr itu ada wawunya. Kalau Umar enggak ada wawunya. Nah, iya, ini wawunya diganti alif karena nasab. Kalau Umar itu enggak ditanwin. Nah, lamnya mal adl. Memang kalau rafa ada wawunya. Nah, kalau ini nasab ya enggak bisa wawu, ganti alif. Antum yang ditonton cuma wawunya ya salah di situ. Tanwin atau tidak? Ya, kalau Umar itu enggak ditanwin, kalau Amr ditanwin. Taib. Zaid tidak memukul Amr. Zaidun sebagai apa di sini ya, Khana? Apa alif? Fa'il. Fa'il. Amron? Maf'ul bih. Wa adharibun Zaidun Amron, apakah si Zaid memukul Amr? Ini iktimadnya kepada istifham. Amron sebagai apa? Bakias maf'ul bih. Mana fa'ilnya? Zaidun. Nah. Wa Zaidun daribun Amron. Ini yang menjadi khobar isim fa'ilnya. Baik, daribun. Rafa sebagai apa? Abadillah. Fa'il. Fa'il dari mana? Zaidun daribun amron. Zaid memukul Amr. Siapa yang khobar? Daribun khobar. Zaidun mubtada amron. Mana fa'ilnya? Domir mustatir jawab atau itu huwa. Ma marartu bi rajulin daribin amran. Ini yang disifati atau yang menjadi sifat mausuf. Iktimadnya kepada mausuf. Ma daribun Zaidun amran. Marartu bi rajulin daribin amran. Aku berpapasan dengan laki-laki yang memukul si Amr. Daribin Pak Usman. Rupa-rupa nasab. Majrur. San. Kenapa? Na'at kepada rojulin. Amron. Mana fa'ilnya? Mustatirun jawazan takdiruhu. Syarah ikra ya Pak Ustaz. Wa syarif uluhu ismil fa'ili wa mashtaqo min masdarin min masdari fi'lin liman qama bihi ala ma'nal hududi kadaribin wa mukrimin naquru hadha daribun taquru hadha daribun zaidan wa mukrimun amrun fa kharaja bi qaydi liman qama bihi ismul maf'uli fa innahu inna mash tuqa liman waqa'a alaihi wa kharaja biqaydi ala ma'na al-quduthi as-sifatul musyabbahatu wasmul tafdili ka hasanun wa ahsan fa innama ishtuqa liman qama bihil fi'lu lakin ala ma'na al-quduth al-thubut la'alamana al-quduti. Baik. Ucapan beliau ismul fa'il, isim fa'il adalah kata yang dipecah dari masdar fi'il untuk siapa yang melakukan perbuatannya. Qama bihi, ini melakukan perbuatan si pelaku. Atas makna terjadi perbuatan itu. Al-hudus, perbuatannya terjadi. Jadi isim fa'il itu adalah mudahnya apa? Isim yang menunjukkan pelaku perbuatan, pecah dari masdar fi'ilnya, yang melakukan perbuatan. Nah, contohnya, hadza daribun Zaid. Ini yang memukul Zaid. Daribun diambil dari masdar apa? Darban, menunjukkan pelaku yang melakukan perbuatan memukul. Wa mukrimun amron, yang memuliakan si Amr. Fa'il dari pecahan dari masdar apa ini? Ikraman. Akrama yukrimu ikraman. Yang melakukan perbuatan memuliakan. Maka keluar dengan kait, dengan ikatan liman qama bihi dalam definisi isim fa'il dari liman qama bihi. Bagi siapa yang melakukannya, keluar dengannya isim maf'ul. Kenapa? Karena isim maf'ul itu walaupun dia dipecah dari masdar fi'il juga, tapi dia waqa'a 'alaihi, perbuatan itu mengenainya. Yang dikenai perbuatan itu namanya isim maf'ul. Nah. Kemudian keluar dengan kait atas makna hudus, terjadi perbuatan itu darinya adalah sifat musyabbahah dan isim tafdhil. Kenapa? Seperti Hasan yang bagus, Ahsan yang lebih bagus. Karena keduanya sifat musyabbah isim tafdil itu ustuqa, keduanya dipecah untuk siapa yang perbuatan itu ada padanya, tapi secara tetapi atas makna tetap, ya maknanya tetap. Hasanun, dia nggak melakukan misalkan dikatakan dia bagus, dia nggak melakukan perbuatan bagus. Misalkan dorif, sifat musyabah seperti dorif, apa dorif? Tampan, ya. dia seorang yang tampan. Tampan kan dia enggak melakukan perbuatan tampan. Itu namanya apa? Makna suhud, maknanya tetap pada dirinya. Beda dengan apa? Dorib, memukul. Kan dia enggak mesti memukul terus. Ya, beda dengan tadi, hasanun, bagus. Ya, dia apa memang bagus. Atau dorif yang lebih mudah, seorang yang tampan. Nah, maknanya tetap ada pada dirinya. Baik. Tidak atas makna al-khudus. Makna melakukan perbuatan. Istamir. Mukrimin, isim fa'il. Mukram itu isim maf'ul. Mukrim. Itunya di bawah kok naik sih. Wanahwiha. Wa akhsar. Wa in kana min ghairi ja'a 'ala sifatil mudari' al-ma'lumi litaqdiri harfil mudari miman madmumatan wa qisra ma qabla akhir nahu mudah rijin muntalibin wa ya'malu 'amala fi'li al-lazimi al-mutaaddi 'ala tahdhibi alladhi dzakara musannif. Mungkin lazimi dan mu'tadi enggak usah pakai koma. Wa huwa ya'malu 'amala fi'lihi al-lazimi wal mutaaddi. Komanya dihilangkan biar enggak bingung. Sudah huruf ataf wawu. Wa huwa ya'malu 'amala fi'lihi al-lazimi wal mutaaddi 'ala tafsil alladhi dzakara al-muzannif. Baik. Ucapan beliau seperti dharib dan mukrim, musannif mengisyaratkan dengan dua contoh ini bahwasanya isim fa'il itu, perhatikan ini cara membuat isim fa'il ya, ini sudah sering kita ingatkan di pelajaran sharaf. Jika dia dari tiga huruf asli, maka menggunakan wazan fa'il seperti nasara, nasir, ba'a, ba'i. Ba'a aslinya apa ini? Baya'a. Baya'a isim fa'ilnya apa? Ba'iun aslinya apa? Ba'iun. Elalnya bagaimana? Perwehan. Ba'iun elalnya. Fasara. Ha'i. Khaif aslinya. Khawif. Sama ya. Elalnya sama. Wanahwiha. Wahada wal aksar. Ini yang paling banyak. Contohkan 10. Zuhar. Simfail. Dari 3 huruf. Paling banyak berarti 10 itu. Gampang. Apa? Nah sudah yang lain lah. Iya. Terus. Apa? Ba? Basirun. Terus. Jain. Sima apa ini? Terus dakhala dahil kharaja kharij. Nah pokoknya 3 huruf pakai isim fa'il, fa'il wazan yang kadang susah ya terjadi ketika mu'tal ya, ketika huruf ilah. Qala jadi apa? Qail, soma, soim dan seterusnya. Jika selainnya, selain apa domir hak kembali ke mana? Bal Abbas wa in kana min ghairi. Jika selain tiga huruf. Ahsan. Ghairi sulasi, perhatikan caranya. Diambil dari sigah mudhari' maklum. Langkah pertama. Mudhari'nya maklum. Kemudian langkah kedua, tabdili harfil mudhara'ah miman matmumatan. Huruf mudhara'ahnya diganti dengan mim yang didhammah. Langkah yang ketiga, di kasrah huruf sebelum akhir. Mudah rij. Mudhara'nya apa ini? Itu matinya. Dahraja yudahriju. Yudahriju, ya-nya diganti mim yang didhammah. Mudah sebelum akhir di kasrah. Mudah rijun. Yang empat huruf. Montolikun. Fi'il matinya apa? In intolaka yan yantoliku, ya-nya diganti mim di doma mun sebelum akhir di kasrah mun tolikun. Istahroja mudhari'nya apa? Yastahriju, ya-nya diganti dengan mim yang di doma sebelum akhir di kasrah mustahrijun. Silahkan dikiaskan ya. Nah, seperti istaghfara. Simfailnya apa ya, Pak Sofia? Mustaghfirun. Istaana. Musta'inun. Istaada. Musta'idun. Wahakada. Dan dia beramal seperti amalan fiilnya yang lazim dan yang muta'addi atas rincian yang telah disebutkan oleh musannif. Istamir ya Pak Fias. Wa qawluhu bi'al ayal mausulah. Nah, ucapan beliau dengan alif lam, al yaitu alif lam mausulah. Alif lam mausulah, ini isim mausul. Isim mausul, alif lam mausulah, ini masuknya silahnya apa? Silahnya alif lam mausul apa ya? Apa kias? Silahnya berupa sifat isim fa'il atau isim maf'ul. Naam. Istamir, Abdullah. Qala syari wa qawli mutlaqan. Kalimat yang kana au halan au mustaqbalan mu'tamidan. Au ghaira mutamidin liwuku'ihi hina izin mukil fi'li mu'tamad mu'tamid. Antum baca apa tadi? Au ghaira mutamidin liwuku'ihi hina izin mauki'al mukil fi'li id it hakku ucapan beliau mutlakon secara mutlak yakni baik kejadian lampau, sekarang atau akan datang ada iktimatnya, ada sandarannya atau tidak ada sandarannya, karena terletaknya dia yakni alif lam ketiga ini hina idin ketika itu, ketika dia beramal, menduduki kedudukan fi'il. Karena haknya silah, silah apa yang dimaksud? Silah mausul, hendaklah dia berupa fi'il. Ad-dharib. Nah. Istamir. Wa qawluhu, hadha ad-dharibu fila akhirihi. Fa'al fid-dharibu mausulatun wa dharibu halun muhalun halun mahal halun mahallun lamnya ditasdid halun isim halun mahalla mahalla turba in urida fi al-madi aw yadribu in urida bihi wairuhu wairuhu wal fi'lu ya'malu fi jami'il halati wa kadha ma halla muhallahu mahallahu. Ucapan beliau ad-dharib sampai akhirnya alif lam pada ad-dharib ini alif lam mausulah, sedangkan dharib ini menduduki kedudukan doroba. Di sini hal bukan artinya keadaan, tapi ini isim fa'il dari halla ya hillu hal ditasdid. Menduduki kedudukan doroba jika diinginkan dengannya fi'il madhi. Urida ini fi'il madhi majhul ya. Arada urida. Bukan uridu saya ingin. Kalau uridu mudore. In urida jika diinginkan dengannya fi'il kejadian lampau. Atau makna menempati tempatnya yadribu jika diinginkan dengannya selainnya. Selain madhi berarti apa? Hal atau istiqbal. Dan fi'il itu bisa beramal pada semua keadaan. Maka demikian pula yang menempati tempatnya atau kedudukannya yaitu tadi ad-dharib tadi. Istamir. Qala syarif wa qawluhu qalu lil hali aw istidlali ay lahu hadha dharibun zaidan al-ana aw hadan wa la yuqalu amsi li annahu la ya'malu fil mawdi bal tajibu idafatuhu fa yuqalu hadha dharibu zaidan amsi. Baik, ucapan beliau syaratnya kaunulil hal hendaklah isim fa'il tadi untuk sekarang atau akan datang ketika tidak ada alif lamnya, contohnya hadza dharibun zaidan al-an au ghadan, dan tidak boleh dikatakan amsi kemarin. Kenapa? Karena ketika tidak ada alif lam tidak beramal pada waktu lampau, bahkan wajib diidhofahkan. Nah, wajib diidhofahkannya, maka dikatakan hadza dharibu zaidin amsi. Nah, mudhaf mudhaf ilaih, bukan maf'ul bihnya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza wa barakallahu.